Juga ada ibu-ibu PKK dari Gemiring Lor semuanya. Sudah capek apa belum, Bu? Masih kena panas sih, sok kinyis-kinyis, wayu-wayu nih ya. Oke, langsung saja sebuah tebang kedua bersama New Balapa. Spesial untuk Gemiring Lor. Kita kuat karena kita bersahabat ya. Yang bisa nyanyi-nyanyi ya, Mas. Thank you. kasih yang sudah berbagi. Tak tengah rezeki ini tambah ake ya mas.